Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dalam program kuliah mafatih al-ilm. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang ke-10 dari program ini, yaitu kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan pokok dan dalil-dalilnya, atau menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Di pertemuan yang telah lalu telah dijelaskan tentang dasar yang pertama, landasan yang pertama yang juga merupakan pertanyaan malaikat di alam kubur, pertanyaan yang pertama tentang marabbuka, siapa Rob yang engkau ibadahi. Sebagaimana di awal dari buku ini, ada tiga risalah, ada tiga pendahuluan dari penulis rahimahullahu ta'ala, juga telah kita uraikan. Baik, setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah kepada landasan yang kedua di buku panduan di halaman 37. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-aslu thani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Landasan kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Beliau terangkan apa itu Islam. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillahi, berserah diri kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkannya, wal-inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. كتب لي وهو ثلاث مراتب Islam itu mempunyai tiga tingkatan. Al-Islamu wal-Iman wal-Ihsan. Islam, Iman dan Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan mempunyai rukun-rukun. Baik. Ini dari ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Kita poinkan tiga pembahasan. Ada tiga masail. Yang pertama, ta'rifuddin. Definisi agama. Iya, kata din itu di dalam istilah syar'i digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Ad-din artinya ma anzalahu Allahu 'alal anbiya li tahqiqi ibadatih. Ad-din artinya apa yang Allah turunkan terhadap para nabi dalam merealisasikan ibadah kepada Allah. Ya, kalau definisi umumnya, ad-din adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sebab seluruh nabi dan rasul agamanya sama. Agamanya adalah Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-anbiya'u ikhwatul li'allat. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Jadi para nabi itu saudara-saudara. Seibu. Dan dikatakan dinuhum wahid. Agama mereka adalah satu. Iya, agama mereka adalah satu. Jadi ini agama dengan makna umum. Yang kedua, ad-din ada makna yang kedua. Ad-din bermakna at-tauhid. Bermakna at-tauhid. Jadi ini dua definisi tentang ad-din. Tentang agama. Dalam istilah. Baik. Pembahasan yang kedua, ta'riful Islam. Definisi Islam. Ya, Islam dalam definisi syar'inya juga punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Di atas makna umumnya, apa yang diterangkan oleh penulis di sini. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Dan terikat, tunduk kepada Allah dengan at-ta'ah, ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Serta berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Iya. Jadi ada empat hal di dalam Islam dengan makna yang umum ini. Ada empat perkara. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, terikat ketaatan. Yang ketiga al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Dan yang keempat al-bara'atu min ahli syirk, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Jadi ada empat hal di dalam makna Islam yang umum. Iya. Baik. Islam di makna yang kedua bermakna khusus. Bermakna khusus. Dan ini ada dua penggunaannya. Penggunaan yang pertama, Islam bermakna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Islam bermakna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari mana khusus Islam bermakna amalan-amalan yang zahir disertai dengan amalan batin yang membenarkan amalan zahir tersebut. Ya, ini mana yang kedua akan datang nanti ya. Dan ini yang disebutkan oleh penulis di sini, ada tiga tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Nah, Islam yang di tiga tingkatan ini itu Islam dengan makna khusus. Karena Islam dengan makna khusus maksudnya lima rukun Islam. Itu amalan yang zahir namanya. Lima rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan salat. Lalu mengeluarkan zakat. Kemudian haji bagi siapa yang mampu dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini amalan zahir namanya. Tapi amalan zahir ini disertai dengan amalan batin yang membenarkan apa? Zahirnya. Iya. Disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Sama dengan iman dengan makna yang khusus. Iya. Iman itu kebalikannya adalah amalan batin disertai dengan zahir yang membenarkan apa? Membenarkan batinnya. Ini di penyebutan makna khususnya. Dan akan kita terangkan nanti iman dengan definisi lengkapnya. Baik. Jadi itu tadi tentang Islam. Jadi Islam ada berapa makna? Ada dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum yang mana itu? Ini yang disebut oleh penulis di dalam kitab kita. Makna khusus ada berapa penggunaan? Ada dua. Yang pertama, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan-amalan yang zahir atau rukun Islam yang lima disertai dengan apa? Amalan batin yang membenarkan amalan zahir tersebut. Baik. Itu aja yang dimutkinkan. Dipahami dengan baik tentang definisi Islam. Kalau kita paham ini, maka insyaallah ta'ala akan mudah nanti memahami seluk-beluk Islam, apa itu hakikatnya dan bagaimana Islam tersebut. Baik, kita detailkan definisi yang disebut oleh penulis. Kata beliau, wahuwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid. Baik, jadi sini di atas di Al-Aslu Tsani beliau katakan ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Ini sudah kita terangkan ya di awal pembahasan Thalathatul Usul. dan di mukaddimah juga, bahwa mengenal agama itu harus dengan dalil-dalil. Karena orang yang ikut-ikutan itu tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat. Karena itu jawaban orang yang di alam kubur itu dalam hadith Asma bintu Abi Bakar riwayat Bukhari Muslim, semana dengannya hadith Bara' bin Azib riwayat Imam Ahmad, ketika orang ini ditanya pertanyaan malaikat di alam kubur, dia menjawab apa? Ha ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Nah, ikut-ikutan ini tidak bermanfaat. Jadi kembali diingatkan, semuanya dengan apa? Dengan dalil. Beragama itu dengan dalil. Dan saya sudah jelaskan pula bahwa bukan artinya beragama itu dengan dalil diwajibkan setiap orang itu menghafal dalilnya. Menghafal itu kadar tambahan. Tapi yang penting dalilnya pernah sampai kepadanya. Pernah dia pahami. Ya kalau itu sudah sampai dan dia pahami, maka itu sudah cukup. Iya. Sebagai argumen hujjah terhadapnya. Iya. Dan pemahaman itu manusia bertingkat-tingkat ya di dalam pemahaman juga. Iya. Jadi kalau misalnya dia adalah orang ajam, dikatakan padanya telah sampai dalil dia pahami, apabila dalil itu dia mengerti. Jadi ada yang terjemahkan padanya dalil tersebut. Iya. Adapun orang-orang Arab yang mereka ini memahami bahasa Arab, maka sampainya Al-Quran itu telah cukup di dalam kepahaman terhadap mereka. Iya. Karena dikatakan liuntira hadzal Quran wa man balag, supaya saya memperingatkan dengan Al-Quran ini. Dan siapa yang sampai Al-Quran itu kepadanya. Baik. Jadi ini maksud dipahami. Adapun menghafal itu kadar tambahan. Menghafal. Karena itu harus selalu ditanamkan di dalam diri tentang wajibnya memahami agama dengan apa? Dengan dalil-dalil. Nah sekarang ini subhanallah, banyak orang yang seakan-akan agama itu hanya ikut-ikutan saya. Ya, siapa yang dia idolakan, siapa yang dia tokohkan, maka pada idola dan tokohnya itulah seluruh pemahaman agamanya. Tidak melihat kepada dalilnya. Dan ini jalan yang keliru. Dan jalan yang seperti ini hanya berbuah penyesalan pada hari kiamat. Karena itu dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan penyesalan orang yang cuman ikut-ikutan kepada tokohnya saja. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Iya, kita di dunia ini kalau kita lihat ada orang yang sangat sedih misalnya, sangat menyesal, ada orang yang kena musibah karena kadang hampir hilang kesadarannya, biasanya diketemukan dia gigit tangannya, digigit jarinya. Ya, ujung kukunya satu atau dua. Ini penyesalan. Ini pada hari kiamat bukan jari yang dia gigit, dua tangannya dia gigit ke mulutnya. Saking menyesalnya dia. Apa yang dia katakan? Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya dulu telah menjadikan sebuah jalan yang saya ikuti bersama Rasul. Baru dia menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia dia tidak mengikuti jalan bersama Rasul? Wahai betapa menyedihkannya saya. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai? Akhirnya si fulan ini tokoh yang dia ikut-ikuti. Iya. Dia jadikan sebagai khalil, dia percayai, dia cintai. Itu yang dia ikuti. Jalannya Rasul, malah dia tidak ikuti. Apa yang terjadi pada si fulan ini? Laqad adallani ani dzikri ba'da idjani. Dia telah menyesatkanku dari jalan Allah, dari ad-dzikir. Setelah datang dzikir itu kepadaku. Dan dalam manusia itu selalu berkhianat. Iya. Selalu menjadi sebab seorang itu jauh dari taufik, jauh dari kebaikan. Ini antara cara syaitan menyesatkan manusia. Iya. Karena itu seorang dai, dia tidak tertipu dengan banyaknya orang yang mendengarkan apa yang dia ucapkan atau banyaknya orang yang kelihatannya mendukungnya. Tapi yang menjadi ukuran untuknya, orang-orang yang mendengarkannya, yang dia dawai, ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikut kepada dirinya. Nah, seorang dai bukan berdakwah kepada dirinya, dia berdakwah kemana? Ke jalan Allah. Iya. Dia hanya menerangkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskannya kepada manusia. Ya, maka ini dari hal yang penting untuk selalu diingat. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Sehingga dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kalau dikenal dasar ini, insya Allah Ta'ala akan mudah menyelesaikan berbagai hal yang terjadi di tengah umat ini. Ada sebagian hal yang diributkan di tengah umat, itu dasarnya karena sebagian orang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada dalil. Senangnya kembali kepada tokoh-tokohnya, senangnya kembali kepada hawa nafsunya, senangnya kembali kepada kebiasaan yang berjalan di tengah manusia. Iya, andai kata mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, selesai masalah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah artinya dikembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul artinya dikembalikan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai' fahukmuhu ilallah. Apa saja yang kalian berselisih dalamnya, hukumnya kembali kepada Allah. Ya, maka ini akan indah dari hidup itu. Kalau seorang berpegang dengan dalil, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini mengikuti apa yang diturunkan. Yang diturunkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang hamba berjalan di atas jalan ini, maka dia berpegang di atas prinsip, di atas agama. Ya, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian ikuti selain daripada Allah, dari wali-wali. Nah, ini wali-wali ini, aulia, jama' dari wali. Orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, orang yang dia ikuti. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Yang dibahasakan aulia. Nah, subhanallah, memang banyak orang terfitnah dengan manusia. ada yang terfitnah dengan penampilan orang tersebut, dari kelembutan, kesederhanaan, gerak-geriknya. Ada yang terfitnah dengan retorika, tutur kata, ucapan lisan. Ada yang terfitnah dengan banyaknya orang yang bersamanya, pengikutnya. Ada yang terfitnah dengan harta, dengan dunia. Ya, sehingga dia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari sebuah perkara. Ikuti syariat tersebut. "Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Jadi ini dari beberapa dalil yang menunjukkan tentang kewajiban beragama dengan apa? Dengan dalil. Bukan cuma ikut-ikutan. Apalagi menjadikan selain daripada Allah sebagai panutan-panutan. Yang diikuti oleh seorang muslim dan muslimah adalah dalil. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini cara beragama, ini kaidah penting. Kaidah ini yang menyelamatkan dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Menyelamatkan dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya, sebab orang yang datang dengan perkara baru, orang yang berbuat bid'ah, kalau ditanya apa dalilnya? Tanyakan apa dalilnya? Iya. Maka ini akan membuat mereka apa? Kalang kabut di situ. Dia tidak bisa membawakan dalil. Kalau ada ayat dia sebut atau ada hadis dia sampaikan, tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan bid'ah yang dia kerjakan. Iya. Tidak ada kaitannya dengan bid'ah yang dia kerjakan. Baik. Maka ini hal yang penting sekali di dalam beragama. Baik. Ya, Islam di sini ditafsirkan oleh penulis huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Dia adalah berislam lillahi, hanya untuk Allah dengan mentauhidkannya. Ini asalnya. Dasarnya pada Islam adalah ini. Iya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Terikat dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Empat hal. Baik. Kita ada pembahasan yang ketiga, maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Penulis menerangkan di sini wa huwa thalathu maratib. Huwa maksudnya Islam itu ada tiga tingkatan. Iya. Jadi kalau digambar seperti lingkaran, ya, lingkaran besarnya ini namanya apa? Islam. Di dalam lingkaran Islam ini ada tiga lingkaran yang lain di dalamnya. Ada tiga lingkaran yang lain. Jadi lingkaran besarnya namanya lingkaran Islam. Di dalamnya ada tiga lingkaran. Ada lingkaran lagi kecil di dalamnya namanya lingkaran Islam juga. Inilah Islam dengan makna apa? Makna khusus. Kalau lingkaran yang pertama tadi, Islam dengan makna umum. Nah, di dalam lingkaran Islami yang di dalam, lingkaran Islam yang kedua yang di dalam, ada lagi lingkaran iman. Di dalam lingkaran iman, ada lagi lingkaran namanya lingkaran ihsan. Lingkaran ihsan. Sebab orang yang sudah masuk ke lingkaran ihsan, dia artinya sudah mencakup lingkaran iman dan lingkaran apa? Islam. Orang yang berada di lingkaran iman, belum tentu dia berada di lingkaran apa? Ihsan. Tapi sudah pasti dia masuk dalam lingkaran Islam. Orang yang berada di lingkaran Islam, ini belum tentu dia masuk di dalam lingkaran iman dan lingkaran apa? Ihsan. Iya, bisa dipahami ini ya. Jadi seperti itu pendekatannya. Hakikat tentang tingkatan agama ini. Iya. Jadi kalau Islam dalam maknanya yang khusus, kita tadi sebutkan bahwa Islam itu rukun Islam yang lima, atau amalan yang zahir disertai dengan amalan hati yang membenarkan apa? Amalan zahir tersebut, yaitu Islam. Kalau iman, definisinya kebalikannya. Iman itu adalah amalan yang batin. Itulah rukun iman yang berapa? Yang enam. Rukun iman yang enam. Jadi amalan yang batin, tapi disertai dengan zahir yang membenarkan keimanannya, membenarkan batinnya. Iya. Kalau ihsan ini tingkat itqan, tingkat kesempurnaan. Ya, dia lengkap dan sempurna pada seluruh sendi-sendi agama. Ini ihsan namanya. Baik. Jadi kelihatannya perbedaannya. Kalau Islam itu terkait dengan amalan yang apa? Yang zahir. Kalau iman terkait dengan amalan yang batin. Kalau ihsan terkait dengan apa? Itqan, tingkat itqan. Iya. Bagaimana seorang itu sempurna, lengkap dan mapan di atas tingkatan agama. Itu ihsan namanya. Itu namanya ihsan. Baik. Jadi tadi saya sebutkan ya bahwa Islam itu amalan yang zahir disertai dengan amalan batin yang membenarkan apa? Zahirnya. Ya kalau zahir saya diterima, itu tidak cukup ya. Karena kaum munafikin bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka sholat juga, hadir ke masjid sholat. Walaupun sholatnya itu malas, riya. Bersedekah juga mereka, keluarkan zakat. Tapi kikir, sering mengungkit-ngungkit. Kalau dia bersedekah ngomel, itu kaum munafikin. Dia kadang juga bersedekah, dia celah sedekahnya orang. Puasa, malas juga. Ya, demikian pula haji. Jadi mereka kerjakan, kaum munafikin mengerjakan. Jadi amalan zahirnya menjadi benar dengan apa? Keimanan dalam hati. Harus ada dari amalan hati yang membenarkan zahir ini. Kalau dalam hatinya disembunyikan kekafiran, maka yang zahirnya tidak bermanfaat. Jelas ya? Sama dengan keimanan. Ya kalau dia katakan dalam hatinya, dia beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, tetapi dia sendiri tidak ada amalan zahir yang menunjukkan benarnya apa yang dalam hati. Tidak pernah dia sholat. Tidak terdengar dia bersyahadat. Iya. Maka ini menunjukkan tidak benarnya apa? Amalan batinnya. Amalan batin itu benar kalau terlihat pengaruhnya di amalan zahirnya. Harus ada bukti dari amalan zahir yang membenarkan batinnya. Jelas ya? Jadi ini sangat terikat antara Islam dan apa? Iman. Ya kalau ihsan, ihsan adalah kadar itqan pada iman dan pada Islam dan iman. Begitu dia mutqin, sempurna pada iman dan pada sempurna pada Islam dan imannya, itulah disebut derajat apa? Derajat ihsan. Baik, karena itu derajat yang paling tinggi dari tiga tingkatan ini adalah tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Karena itu orang yang sudah sampai ke tingkat ihsan, masuk dalam lingkaran ihsan, berarti dia sudah ada di dalam lingkaran iman dan lingkaran apa? Islam. Iya. Sebagaimana orang yang berada di tingkatan iman, ada di lingkaran iman, ini dia sudah ada di dalam lingkaran apa? Lingkaran Islam. Tapi belum tentu dia masuk di dalam lingkaran ihsan. Sebab ihsan ini terkait dengan derajat itqan. Iya. Baik. Itu kata ihsan ya, itqan. Itu dipahami makna ihsan. Karena itu ditafsirkan pada ayat 100 dari surat Taubah tentang para sahabat, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-anshar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan di sini diartikan oleh para ulama ahli tafsir dengan itqan. Ya, tahu itqan ya? Kalau dia misalnya membuat sesuatu, ada pekerjaan sesuatu, dia kerjakan sesuatu itu secara lengkap, sempurna. Sehingga tidak ada kritikan lagi pada sesuatu itu. Tidak ada hal yang dicari lagi. Jangan sudah dia bekerja, dikatakan, fulan ini belum selesai. Kenapa kamu belum buat begini? Nah, kalau sudah orang yang mengerjakan sesuatu dengan ihsan, dengan itqan, artinya tidak ada lagi yang mengkritik dalam kerjaan itu. Semuanya sudah menerima, sudah puas. Saking apa? Saking detailnya dia di situ. Nah, kalau diibaratkan mengikuti jalannya para sahabat, ya apabila para sahabat berjalan meninggalkan jejak-jejak kaki, maka mengikuti mereka dengan ihsan, artinya dia mengikuti jejak yang sama. Tidak keluar darinya. Tidak bikin jejak baru. Ada orang yang menginjak jejak kaki, jejaknya jadi berubah. Ini tidak. Ihsan itu dia ikuti jejak itu persis. Sama. Tidak merubahnya. Dia hanya menapaki jejak yang sama. Itu tingkatan namanya apa? Ihsan. Itqan. Baik. Tentang iman dan ihsan, ini ada definisi tersendiri. Kita akan jelaskan nanti insyaallah taala pada tempatnya. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala sudah menerangkan ya tentang apa itu Islam, dan beliau sudah terangkan tentang tingkat-tingkat Islam.